itu adalah bahaya orang yang hasad. Sedangkan dalam surat An-Nas hanya terkandung satu hal. Sedangkan dalam surat An-Nas hanya terkandung satu hal, yaitu doa mohon perlindungan dari kejelekan dan bahaya setan. Insyaallah wasallallahu alaihi wasallam alladzi yusifu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka dalam surat An-Nas hanya terkandung satu doa memohon perlindungan dari bahaya setan. Sedangkan di surat Al-Falaq telah memohon perlindungan dari empat hal yang berbahaya, bahaya seluruh makhluk, bahaya malam, bahaya sihir, dan bahaya hasad. Maka orang yang membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, maka dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari lima hal. Kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah dalil bahwasanya isti'adzah adalah hakullah. Memohon perlindungan hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari kul a'udhu. Katakanlah aku mohon perlindungan. Di sini terdapat perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah kepada Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah perintah untuk umatnya. Jadi terdapat dalil bahwa ini itu adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Maka Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Maka surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah dalil menunjukkan bahwa isti'adzah, doa memohon perlindungan dari bahaya, hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian istidlal Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di Thalathatul Usul. Maka seorang tidaklah boleh memohon perlindungan dari satu bahaya yang tidak bisa yang tidak bisa diwujudkan kecuali Allah, Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memohon perlindungan bahaya yang memang bisa diwujudkan oleh manusia, maka dia bisa minta perlindungan kepada manusia. Akan tapi jika itu adalah bahaya yang hanya bisa Allah yang melindungi, maka memintanya kepada manusia adalah kemusyrikan, karena berarti beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'adzah adalah bagian dari doa. Dan doa adalah ibadah, dan ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian dua tangan, dua telapak tangan tersebut digunakan untuk mengusap bagian badan yang mampu dia usap. Yabda'u bihima 'ala ra'sihi, dimulai dari kepala, wa wajhihi, dan wajah, wa ma aqbala min jasadi, dan bagian depan badannya. Yaf'alu dzalika tsalatsa marrat, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat, dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis tadi ada kata-kata tsumma yanfuthu. Yanfuthu an-nafsu, jika menggunakan mulut itu serupa dengan meniup. Namun an-nafathu itu levelnya di bawah at-taflu, meludah. Karena dalam bahasa Arab at-taflu tidaklah terjadi kecuali diiringi syai' menarik sedikit air liur. Adapun an-nafasu, maka an-nafasu adalah qad yakunu ma'ahu qalilun min ar-rih, tercampur, namun boleh jadi tercampur dengan sedikit air ludah dan boleh jadi tidak mengandung air ludah. Kadang ada semprotan yang mengandung sedikit ludah, kadang tidak. Itu disebut an-nafasu. Kalau an-nafhu itu tiupan dengan mulut dan tidak mengandung ludah sedikit pun. Kalau at-taflu harus mengandung ludah untuk disebut at-taflu. Jadi kalau an-nafasu maka tiupan, tiupan pertama boleh jadi cuma angin, tiupan yang kedua boleh jadi bercampur sedikit ludah. Fihma artinya biyadehi. Hikmah dari doa ini adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mahalik berbagai bencana yang mungkin terjadi. Walasiyam al-hawa, terutama hewan-hewan yang kecil-kecil. Orang tidur boleh jadi ada pemasukan semut masuk telinga atau pemasukan apa kelabang atau apa, sangat dimungkinkan, ya, sangat dimungkinkan, apalagi duduknya hanya atau tidurnya mungkin di bawah, ya, mungkin ada makhluk-makhluk kecil-kecil yang jalan-jalan, ya, siapa tahu mampir. Maka manfaat dari doa ini adalah kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari al-hawam, dari makhluk-makhluk hewan yang kecil-kecil, hasyarat sama hewan yang kecil-kecil, al-qatalah yang membinasakan, yang membunuh, ya, karena masuk telinga. Wawana iman firasi, dan seorang itu sedang dalam kondisi tidur di atas tempat tidurnya. Maka dalam kondisi tidur ini manusia dalam kondisi lalai, tidak mengetahui berbagai hal yang mendatangi dirinya dan berbagai hal yang terjadi pada dirinya. Maka jika seorang hamba menyibukkan diri dengan ayat-ayat ini, ketika dia hendak bertempat di tempat tidurnya, maka dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala di malam itu, ajma', seluruh malam itu, seluruh bagian malam itu, dari awal malam sampai akhir malam. Kemudian berikutnya adalah membaca ayat kursi. Tentang ayat kursi telah beberapa kali kita singgung, karena ayat kursi itu adalah bacaan nama setelah selesai sholat. Demikian juga bacaan bacaan petang. Akan saya bacakan tafsir ayat kursi dari tafsirnya Syafi'i. Abdurrahman As-Sa'di mengatakan di tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahasanya ayat ini adalah ayat yang teragung dalam Al-Qur'an. Karena dalam ayat ini terkandung berbagai hal tentang tauhid, keagungan Allah dan luasnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah beritakan bahasanya Allah adalah Allah. Artinya Dia adalah zat yang memiliki semua unsur-unsur dan sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan, dan dialah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah dan penghambaan. Maka segala bentuk ibadah dan penghambaan kepada selain Allah adalah penghambaan yang batil, penghambaan yang tidak benar. Dan Allah memberitakan bahasanya Dia adalah Al-Hayyu, artinya dialah yang memiliki semua makna-makna unsur-unsur kehidupan yang sempurna, yaitu karena Dia maha mendengar, karena Dia maha hidup, maka berarti Dia mendengar, melihat, memiliki kemampuan, punya keinginan dan sifat-sifat dzatiyah yang lain. Kemudian Allah adalah Al-Qayyum, maka termasuk di dalam Al-Qayyum ini semua sifat-sifat perbuatan Allah, semua perbuatan Allah. Karena Qayyum maknanya adalah zat yang mengurusi dirinya sendiri, dengan pengertian zat yang tidak membutuhkan makhluk, dan dia adalah zat yang mengurusi seluruh makhluk yang ada. Allah lah yang menciptakannya, dan Allah lah yang memberikan kehidupan dan berbagai nikmat kepadanya. Allah memberikan padanya semua hal yang dibutuhkan oleh makhluk dalam hidupnya. Maka di sini kata Sa'di terkandung dalam Al-Hayyu semua sifat dzatiyah. Terkandung dalam Al-Qayyum semua sifat fi'liyah. Semua sifat fi'liyah, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu terkumpul dalam Al-Qayyum. Sedangkan semua sifat dzatiyah, Allah itu mendengar, melihat, mengetahui dan seterusnya, seluruhnya terkumpul dalam Al-Hayyu. Maka dalam Al-Hayyu Al-Qayyum terkumpul semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pertimbangan logika menunjukkan bahwasanya Al-Hayyu Al-Qayyum adalah Ismullah Al-A'zham. Karena terkumpul pada Al-Hayyu Al-Qayyum semua sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Maka bagian dari kesempurnaan hidupnya Allah dan qayyumnya Allah adalah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak mengalami ngantuk, tidak pula tidur. Karena ngantuk dan tidur adalah sifat yang dimiliki oleh makhluk. Karena makhluk adalah karena makhluk itu lemah, tidak berdaya. Sedangkan ngantuk dan tidur ini tidaklah terjadi pada zat yang memiliki kebesaran dan keagungan. Dan Allah memberitakan bahasanya Allah adalah pemilik semua yang ada di langit dan semua apa yang di bumi. Maka seluruh mereka adalah hamba Allah dan milik Allah. Tidak ada satupun makhluk yang keluar dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah sang pemilik seluruh alam raya ini. Maka dia zat yang memiliki sifat memiliki, mengatur dan menguasai. Dan di antara wujud kesempurnaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah la yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang-orang yang punya hak untuk memberi syafaat, merekalah makhluk yang mulia dan agung, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak mampu, mereka tidaklah bisa memberikan syafaat sampai minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengizinkan pada seorang pun untuk memberikan syafaat kecuali pada orang yang Allah ridai. Dan Allah tidaklah ridha kecuali dengan tauhid dan mengikuti rasul. Maka siapa yang tidak punya dua sifat ini, bertauhid dan ittiba' rasul, maka dia tidak punya dan tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari syafaat sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya ilmunya adalah ilmu yang luas dan meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di depan makhluk, yaitu perkara masa depan yang tidak ada ujungnya. Demikian juga Allah mengetahui wa maqul faum apa yang di belakang mereka, yaitu perkara lampau, perkara yang telah lewat yang juga tidak ada ujungnya. Maka tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Maka yang dimaksud di depan makhluk itu adalah masa depan, sedangkan wa ma khalfahum maksudnya adalah masa silam. Berbeda dengan makhluk, maka makhluk tidaklah mengetahui sedikitpun ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan hal-hal yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila bima syaa, kecuali apa yang Allah inginkan. Dengan Allah beritahukan kepada mereka perkara-perkara agama dan perkara-perkara alam yang memang Allah bukakan untuk makhluk. Maka pengetahuan manusia tentang agama dan tentang alam raya, tentang alam semesta ini adalah bagian yang sangat-sangat kecil, sangat-sangat sedikit sekali, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perkataan para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah, kami tidaklah mengetahui, tidaklah punya ilmu kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Maka di sini sesaji memaknai min ilmihi dimaknai dengan maklumatillahi ta'ala. Dalam pelajaran yang lewat telah kita sampaikan bahasanya ilmihi di sini memiliki dua kemungkinan makna dan dua-duanya benar. Makna daripada makna dari kutipan ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, maka ilmihi makhluk tidaklah mengetahui ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki, ini mengandung dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah manusia tidaklah mengetahui tentang Allah, tidaklah punya pengetahuan tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang zat Allah kecuali yang Allah izinkan. Maka di sini Allah ilmihi di sini Allahnya menjadi objek ilmu tentang Allah. Bisa juga dimaknai dengan min ilmihi di sini adalah hal-hal yang diketahui oleh Allah tentang dirinya, tentang syariatnya, dan tentang makhluknya. Maka manusia tidaklah memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang diketahui oleh Allah, tentang hal-hal yang diketahui oleh Allah. Boleh jadi itu dirinya, boleh jadi itu makhluknya, dan boleh jadi itu hukum dan syariatnya, kecuali sebatas yang Allah izinkan. Sesaat di mengambil makna yang kedua, maka manusia tidaklah memiliki pengetahuan tentang apa yang Allah ketahui, tentang apa yang Allah ketahui. Boleh jadi tentang hukum syariat yang Allah ketahui, hukum agama yang Allah ketahui, dan berbagai hal tentang makhluk yang Allah ketahui, kecuali sedikit saja. Kemudian Allah memberitakan di antara bentuk keagungan dan kemuliaan Allah adalah kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga langit dan bumi dan berbagai alam yang ada di berbagai dunia yang ada di antara yang ada di langit dan di bumi dengan berbagai sebab dan sistem yang Allah letakkan di makhluk. Meskipun demikian, Allah tidaklah kesulitan dan keberatan untuk menjaga langit dan bumi, karena Allah adalah zat yang sangat agung dan maha kuasa, dan hikmah Allah yang luas. Wa huwal aliyul azim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi lagi maha agung. Maha tinggi di sini adalah mencakup zatnya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala zat Allah ada di atas sana, di atas ars, dan ars itu di atas langit yang ketujuh. Dan Allah adalah zat yang tinggi bi azamati sifatihi, karena dia adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang mulia, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Dan dia adalah zat yang tinggi dalam pengertian dialah dia menundukkan dan menguasai seluruh makhluknya. Maka seluruh makhluk itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan oleh Sa'di rasanya al-Ali, Allah itu Maha Tinggi, itu mencakup tiga jenis al-ulu, tiga jenis tinggi. Tinggi zat, tinggi sifat, ya, dan tinggi dalam artian al-qahr. Yang pertama adalah tinggi zat, artinya Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana. Zat Allah berada di atas sana, yang berada di atas arsy dan tidak di mana-mana. Dan tinggi sifat, artinya luhur sifatnya, sifat-sifat yang luhur. Luhur adalah bahasa Indonesia, artinya apa? Tinggi ya. Sifatnya adalah sifat yang luhur, yaitu sifat yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Dan yang ketiga adalah tinggi dalam artian qahr, menundukkan makhluknya. Maka seluruh makhluk itu tertunduk, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehendak Allah lah yang terjadi. Seandainya makhluk betapa hebatnya dia karena kekuasaannya, karena hartanya, dia menginginkan A, namun Allah inginkan yang terjadi adalah B, maka yang terjadi adalah B yang Allah kehendaki. Al-Azim, Azim adalah zat yang mengumpulkan semua sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Dia adalah zat yang, karena dia adalah zat yang azim, maka dia adalah zat yang dicintai oleh hati dan diagungkan oleh manusia. Ini kurang lebih penjelasan Syaikh Thurman As-Sa'di ketika beliau menafsirkan ayat kursi. Maka di antara kandungan ayat kursi ini memuat tiga jenis tauhid. Dalam ayat kursi ini terdapat tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Bahasanya ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ini diambil dari mana? Diambil dari mana? Allahu la ilaha illahu. Kemudian dalam ayat kursi ini juga terdapat tauhid asma wa sifat. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Ini tauhidul asma wa sifat. Demikian juga la ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum. Ini juga tauhid asma wa sifat. Dan ada padanya tauhid rububiyah. Ada padanya tauhid rububiyah, maksudnya Allah lah pemilik dan pengatur, penguasa alam semesta. Ini diambil dari lahuma fis samawati wa ma fil ardh. Tentang anjuran untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, ini diatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Hadisnya secara utuh adalah sebagai berikut, yaitu perkataan Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau mengatakan waqalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan aku wakil untuk menjaga zakat Ramadan, yaitu zakatul fitri. Maka zakatul fitri bisa juga disebut dengan zakat Ramadan. Fa Fa'atani atin, maka datanglah orang yang datang, maka datanglah sosok yang datang, lalu dia yahtu minat to'an, menciduk, menciduk itu macam mana? Apa? Apa? Apa terjemah yang enak? Dia ngambil dari tangannya, gini, dipindah ke tempat yang dia bawa. Ini ada kurma yang merupakan zakatul fitri, kemudian dia masukkan tangannya, terus kemudian dia pindahkan ke kantong yang telah dia siapkan atau wadah yang telah dia siapkan. Apa bahasa Indonesia? Menciduk, benar, masa menciduk. Fa'ala yahsul min at-ta'am, maka dia mengambil makanan, ya. Yang dimaksud ta'am di sini adalah bahan makanan. Itu kurma. Kurma atau gandum. Fa'akhadtuhu, maka aku menangkap. Faqultu, kemudian aku katakan. Nah, dalam lafaz yang lain, aku menyikapnya. Disikap, sikapnya apalah bahasa Indonesia nya dari belakang, nanti ayo tangkap kamu. Maka aku menangkapnya, waktu itu dan aku katakan, akan kulaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sosok tersebut mengatakan, ini muhtajun, aku adalah orang yang membutuhkan makanan. Wa alayya ilayu iyalun, aku punya banyak anak. Wa li hajatun jadidatun, dan aku sangat kelaparan. Aku punya hajat yang sangat mendesak pada makanan ini, yaitu lapar. Qal fa khalaitu anhu, maka aku lepas dia. Fa asbahtu, maka ketika pagi tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihata? Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Maka semalam dalam bahasa Arab itu bisa bariha dan bisa alaila. Jika diucapkan pagi sampai sebelum duhur, maka menggunakan bariha. Mada fa'ala barihata, apa yang kau lakukan semalam? Jadi kalau setelah duhur, maka menggunakan laila. Setelah duhur kita ketemu seseorang, kemudian kita tanyakan, apa yang kau lakukan semalam? Maka mada fa'ala lailata, apa yang kau lakukan semalam? Karena ini ketemunya pada waktu sholat subuh, setelah selesai sholat subuh atau sebelum sholat subuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka ala asiruka albarihata, maka apa yang dilakukan oleh tawananmu, apa yaitu orang yang kau tawan dan kau tangkap semalam. Maka aku katakan, ya Rasulullah, saka hajatan jadidatan farahimtuhu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengadukan kalau dia sangat-sangat membutuhkan makanan. Maka dia mengadukan bahasanya, dia adalah sangat-sangat membutuhkan makanan. Farahimtuhu, maka aku kasihan dengan dia. Artinya Abu Hurairah beranggapan, ini adalah zakatul fitri. Zakatul fitri untuk siapa? Orang miskin. Orang miskin. Dan dia mengatakan kalau dia sangat membutuhkan makanan, berarti berhak mendapatkan zakatul fitri, ya kan? Dia adalah orang yang berhak mendapatkan zakatul fitri. Maka Abu Hurairah kemudian berpikir, ya, dia takdir. Ini memang seharusnya belum dibagikan, ya sudahlah. Sekarang dia biar dia ambil. Fakhalaitu safilahu, maka kubiarkan dia pergi. Maka Nabi mengatakan amma innahu sayaudu, sesungguhnya dia akan kembali. Sesungguhnya dia akan kembali. Fa'asabtuhu, maka aku intai dia. Aku mengintainya. Kenapa? Karena yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mungkin bohong. Maka Nabi mengatakan dia akan kembali, pasti kembali. Maka aku intai. Faja'a yahtu minato'a, maka datanglah sosok itu dan dia juga kembali mengambil makanan. Fa'akatul, maka aku tangkap dia. Fa'kultul aku, kemudian aku katakanlah arfa'annaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan aku laporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka dia berkata dengan memelas, dani fa ini muhtajun. Ya. Tolong lepaslah aku, biarkan aku, karena aku adalah orang yang membutuhkan, aku adalah orang yang kiri, aku orang yang miskin. Wa alayya iyalun, aku punya banyak tanggungan, ya. Punya banyak anak-anak yang butuh makanan, ya. Wali hajatun jadidatun, karena dan aku punya kebutuhan yang sangat mendesak dengan makanan. Tolong lepaskan aku. Fa khalaitu sabilahu, maka kulepaskan dia. Kubiarkan dia pergi. Fa asbahtu, maka pagi pun tiba aku bertemu dengan Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asirukal barihata. Ya Hurairah, apa yang didapat oleh tawananmu semalam? Dan aku katakan, ya Rasulullah, saka hajatan jadidatan. Wahai Rasul, dia mengadukan kalau dia punya kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, ya, dia kelaparan. Wa'iyalan, dia punya banyak anak, banyak tanggungan. Maka dia datang ngambil makanan. Lalu aku tangkap dia, lalu aku katakan, farahimtuhu, maka aku belas kasihan dengannya, maka aku biarkan dia. Fakal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma innahu kadzibaka wa sayaudu. Sesungguhnya dia bohong padamu. Wa sayaudu, dan dia akan kembali. Maka di sini menunjukkan bahasanya orang yang melanggar janji bisa disebut bohong. Dia berjanji tidak akan kembali, dan ternyata kembali. Nanti katakan kadzibaka, dia dusta padamu. Kenapa? Karena yang dia katakan berbeda dengan isi hatinya. Dia mengatakan tidak kembali, padahal dalam hatinya dia ingin kembali. Maka dia berkata dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam hatinya. Maka ini bohong. Fa'asabtuhu, maka aku mengintainya. Seperti malam yang ketiga. Baca ayah tumina to'am, maka datanglah sosok tersebut kembali ngambil makanan. Fa'akhatulaku, aku tangkap dia. Fakultu, lalu aku katakan, la'arfa'annaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan kulaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abura kemudian mengatakan, hadza akhiru salasi marat, ini kesempatan yang terakhir dari tiga kali yang telah engkau lakukan. Sudah tiga kali berturut-turut, lalu tiga malam berturut-turut. Inna kata tumula ta'u, kemarin-kemarin engkau janji, engkau bilang enggak akan kembali, ternyata kembali. Enggak akan kembali, kembali lagi. Inna kata tumula ta'u, engkau beranggapan, engkau katakan, engkau berjanji tidak akan kembali, ternyata engkau kembali. Al da'ni u'allimuka kalimatin yang fa'ukallahu biha, tolong lepaskan aku, kompensasinya akan aku ajar. Dengan kompensasi akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat kepadamu seandainya engkau membaca kalimat-kalimat tersebut. Yaitu idza awaita ila firasyika, jika engkau telah bertempat di tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. Hatta taqdimal ayata, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sehingga akhir ayat. Fa innaka lan yazala alaika minallahi hafizun, maka sesungguhnya terus menerus ada penjaga dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga dirimu. Wala yukaribuka syaitan hatta tusbiha, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi tiba. Faqala itu sabilah, maka aku biarkan dia pergi. Fa'asbahtu, lalu ketika pagi tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ma fa'ala asiruka?" Apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan oleh orang yang kau tangkap semalam? Qultu za'ama annahu ya'limuni kalimatin yang fa'uni Allahu biha. Dia berjanji, dia beranggapan bahasanya dia mengajariku beberapa kalimat yang Allah akan berikan manfaat kepadaku dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma innahu shadaqaka." Ya, maka sekarang ini dia telah jujur padamu. Wa wakadzubun, padahal dia adalah tukang bohong. Ta'lamu man tuhatibu mundu salati layalin, tahukah engkau siapakah orang yang kau ajak bicara selama 3 malam berturut-turut ini? Dhaka syaitanun, ya, itulah setan, itulah setan dari bangsa jin. Yang kau ajak bicara itu adalah jin, setan dari bangsa jin. Yahtu, dari kata-kata hasa yahtu, hasautu maknanya apa itu, aku beri padanya sesuatu yang sedikit. Namun hasa yahtu di sini artinya mengambil, mengambil dari harta sedekah, yaitu zakatul fitri. Rasatuhu maknanya artinya taraqabtuhu, aku mengintai. Sedekah wa kadzub artinya sedekah fi hadzal qawli, dia benar dalam ucapannya ini. Walhal annahu kadzubun, padahal keadaan sebenarnya dari dirinya adalah tukang bohong. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya setan tahu ayat kursi itu namanya ayat kursi, dan setan itu apal ayat kursi. Maka kalau ada muslim enggak apal ayat kursi, wah ini kalah dengan setan. Setan saja apal ayat kursi. Kemudian setan mengatakan, siapa yang mau tidur baca ayat kursi, maka dia akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah lan jazala alaika minallahi hafizun, maka akan selalu ada penjaga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penjaga dari Allah subhanahu wa ta'ala disini artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Bisa diartikan Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari gangguan, ya, gangguan binatang atau gangguan, ya, gangguan hal-hal yang mengganggu. Bisa juga maknanya, bisa juga dimaknai dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu dari bencana dan siksaannya. Allah tidak akan menimpakan bencana dan siksaannya selama engkau tidur. Maka jika Allah mau mengirimkan banjir, ya, maka Allah bangunkan dulu dirimu sebelum banjir itu tiba, karena Allah jaga dirimu dari bencana. Hadis ini mengandung banyak kandungan, Ada banyak kandungan yang ada dalam kisah Abu Hurairah dengan setan, dengan jin selama 3 hari 3 malam. Di antaranya ada sini menunjukkan bahasanya setan boleh jadi mengetahui hal-hal yang bermanfaat bagi seorang mukmin. Dia tahu baca kursi sebelum tidur itu manfaat bagi seorang mukmin. Setan tahu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahasanya satu pengetahuan yang manfaat bisa jadi itu diterima atau diketahui oleh seorang yang fajir, makhluk yang tidak taat, sehingga dia meskipun dia tahu maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Namun pengetahuan orang ini ketika diambil oleh orang lain bisa jadi malah manfaat. Iblis punya pengetahuan tentang hal ini atau setan punya pengetahuan tentang hal ini dan dia tidak bisa mengambil manfaat dari pengetahuannya. Namun manusia bisa mengambil manfaat dari pengetahuan yang dimiliki oleh setan ini dengan mengamalkannya. Kemudian kandungan yang lain di sini menunjukkan bahasanya terkadang seorang itu mengetahui sesuatu namun tidak mengamalkannya. Maka contoh dari berilmu namun tidak beramal adalah setan ini. Dia berilmu namun tidak beramal. Seandainya dia berilmu kemudian dia beramal, maka jadi setan berhenti. Dan dia tahu bahasanya seandainya manusia membaca kursi, dia tidak bisa mengganggunya, dia tidak akan bisa menggodanya. Maka ada sesuatu yang lebih hebat, itu Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian terkadang kafir dan setan adalah kafir, dan terkadang orang kafir itu berkata jujur dan itu tidak menyebabkan dia mukmin. Terkadang orang kafir itu berkata jujur dan itu tidak menyebabkan dia menjadi seorang mukmin. Karena dia jujur, karena amanah, maka sebagian orang kasihan. Masa sih disebut kafir, orangnya baik kayak gitu, orangnya jujur, orangnya disiplin. Masa kafir mukmin aja lah. Ini kan anggapan sebagian orang. Karena terkagum-kagum dengan sebagian sifat baik yang kebetulan ada pada orang kafir. Dia suka nolong orang, suka bantu orang, orangnya jujur, orangnya amanah. Masa masuk neraka selama-lamanya? Wah kasihan Allah enggak tega itulah. Memangnya dirinya Allah ya. Ngatur-ngatur Allah begini dan begitu. Maka terkadang boleh jadi orang kafir itu jujur ya, omongannya benar, dan itu tidak menyebabkan dia jadi mukmin. Tetap kafir. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya tukang bohong itu kadang jujur. Tukang bohong itu kadang jujur. Sudah buka bohong kazub, dia tukang bohong namun sekarang lagi jujur, kata Nabi. Sudah buka bohong kazub, dia itu tukang bohong namun sekarang lagi jujur sama kamu. Tadi kemarin saja sudah bohong kan? Saya tidak akan kembali ya. Itu bukti dia tukang bohong. Dia mengatakan tidak akan kembali padahal dia niat untuk kembali. Cuma sekarang lagi jujur. Maka Nabi katakan dia ini tukang bohong namun sekarang lagi jujur. Maka tukang bohong itu boleh jadi jujur. Nah kapan kita tahu jujur ya? Kalau memang dia jujur. Nah, kalau dia aslinya tukang bohong ya asalnya bohong. Nah. Kemudian hadis ini dalil bahasanya sifat dasar setan adalah bohong. Oleh karena itu hadis ini dalil, di antara cara meruqyah orang yang kesurupan yang tidak benar adalah mewawancarai jin. Jin kok diwawancarai? Tukang bohong kok diwawancarai? Setelah diwawancarai dipercaya lagi. Oh, saya itu kiriman, dia ngirim saya adalah ini tetangga sebelahmu. Maka kemudian dia memanfaatkan kesempatan wawancara tersebut untuk menimbulkan permusuhan. Padahal boleh jadi tetangga sebelahnya sama sekali enggak melakukan apa yang dituduhkan oleh si setan ini, si apa yang diaku-aku oleh setan ini. Nah, setan ini ingin memanfaatkan kesempatan dan situasi, sehingga dia cukup sekali dayung 2 dan 3 pulau terlampaui. Cukup dengan melakukan satu hal, maka dia telah menyakiti orang ini, kemudian menimbulkan fitnah, menimbulkan permusuhan antara keluarga orang ini dengan tetangganya. Orang bohong kok diwawancarai? Makhluk yang pembohong sifatnya adalah bohong. Maka hukum asal perkataan orang yang pembohong apa? Tidak dipercaya. Karena dia tukang bohong, maka pada dasarnya tidak dipercaya. Nah, Pak, ini ada setan yang tukang bohong diwawancarai, setelah itu dipercayai. Maka, wah, iya toh, enggak nyangka ya. Masa? Tapi ini bilang sendiri ya jinnya. Percaya dengan omongan jin. Bahasanya jin yang mengganggu orang ini adalah kiriman dari sana atau kiriman dari mana. Maka terjadilah fitnah, terjadilah kerusuhan, terjadilah perpecahan dan permusuhan gara-gara percaya omongan jin yang gara-gara percaya omongan setan yang padahal dia itu aslinya tukang bohong. Kemudian kandungan yang lain dari hadis ini menunjukkan bahasanya terkadang setan itu bisa berupa dengan rupa-rupa tertentu dan dalam kondisi ini dia bisa dilihat. Dan kalau dia dalam bentuk dengan rupa aslinya maka dia tidak bisa dilihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 27. Maka Al-A'raf 27 adalah berkaitan dengan bentuk asli jin. Sedangkan hadis Abu Hurairah ini adalah berkaitan dengan bentuk jadi-jadiannya jin, bukan bentuk asli. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya orang yang ditugasi untuk menjaga sesuatu itu bisa disebut wakil. Di awal hadis dikatakan wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan aku sebagai wakil. Maksudnya apa? Menjadikan aku sebagai petugas untuk menjaga zakatul fitri. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya jin itu memakan makanan manusia. Jin itu memakan makanan manusia. Maka makanan jin itu benda kata. Di sini jin makan kurma. Jin makan kurma. Oleh karena itu maka tidak aneh kalau orang itu yang nyembah jin itu ngasih sesaji macam-macam, ada bubur ini, bubur itu, ditambah makanan ini, makanan itu, tambah buah-buahan. Saya pernah baca KR itu ada larung untuk Gunung Merapi dikirimi hasil bumi, buah-buahan 13 pick up. 13 pick up semuanya akan dilarung. Isinya ada apel macam-macam, itu ada fotonya. mobil pickup daerah-daerah 13 itu mau dilarung di Merapi. Isinya buah-buahan, pisang, dan semacam. Ya, karena jin makan makanan manusia. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya jin bisa kelaparan. Dan ada musim paceklik di sini jin. Ada musim paceklik di sini jin, sebagaimana dalam riwayat yang lain ketika sebagaimana di Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini dibawakan hadis yang lain di sana disampaikan riwayat yang lain yang mengatakan bahasanya jin itu mengatakan bahasanya kami tertimpa tanah, kami tertimpa musim paceklik, kami sehingga keluarga banyak, anak banyak, butuh makan semua, ya, saya terpaksa nyuri, saya terpaksa ngambil. Maka ada musim paceklik di dunia jin. Ketika ada musim paceklik di dunia jin, ya, maka dia bisa mencuri, dia bisa ini. Nah, kemudian jin itu bisa berbicara dengan bahasa manusia. Kemudian jin itu ya, punya sifat mencuri dan menipu. Dia menipu, saya tidak akan kembali, namun ternyata kembali. Mencuri bila dia ngambil, diam-diam datang ngambil. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan ayat kursi jelas. Kemudian hadis ini menunjukkan kubulul udri wa satri alaman yadun bi asidaku, menerima alasan dan menutup-nutupi kasus, tidak mempermasalahkan, tidak membuka, tidak mempermasalahkan keburukan yang dilakukan oleh orang yang melakukan keburukan, karena dikira dia adalah seorang yang jujur dengan alasannya. Maka Abu Hurairah mengira bahasanya orang ini jujur, maka dia terima alasannya. Maka ketika orang ini ditangkap dan mengatakan bahasanya saya anak saya banyak, saya kelaparan, butuh makan, maka Abu Hurairah menilainya orang ini jujur. Maka Abu Hurairah menerima alasannya, memaafkannya dan tidak melaporkannya, berarti menutupinya, tidak melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang berkata kepada Abu Hurairah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang beberapa perkara gaib. Bahkan dijelaskan dalam riwayat yang lain bahasanya Jibril datang memberitahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya dia datang ke masjid dan bahasanya dia itu akan kembali. Dan ada sini dalil yang menunjukkan bolehnya mengumpulkan zakatul fitri sebelum malam Idul Fitri. Ini 3 malam masih ada di tempatnya Abu Hurairah, belum dibagikan selama 3 malam. Dan bolehnya menyerahkan menugasi seseorang untuk menjaga zakatul fitri dan membagikannya. Di sini Abu Hurairah diberi tugas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga zakatul fitri. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahasanya jin bisa ditangkap oleh manusia. Jin bisa ditangkap oleh manusia. Manusia yang nyikap jin, bukan disikap jin, namun manusia yang nyikap jin, manusia yang nangkap jin. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya jin itu berketurunan. Wa alayya iyad, aku punya banyak anak. Maka si jin ini mengatakan wa alayya iyal, aku punya banyak tanggungan, punya banyak keluarga, punya banyak anak. Maka di sini bukan bahasanya jin berketurunan, jin itu punya keluarga. Maka dunia jin itu ya ada keluarga A, keluarga B, keluarga C. Bagaimana manusia ada keluarga bapak A, bapak B, bapak C, ini bapak jin A, bapak jin B dan seterusnya. Dan sebagian ulama mengambil istinbat dari hadis ini mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya pencuri di masa paceklik itu tidak dipotong tangannya. Karena jin di sini sedang mengalami musim paceklik, kemudian dia mencuri. Namun bisa jadi namun istinbat ini ya, kurang tepat karena bisa jadi kita katakan bahasanya yang dicuri itu belum sampai nisab. Yang dicuri itu belum sampai nisab sehingga tidak ada hukuman untuk orang ini. Kemudian hadis ini dalil tentang masalah qabulul haq, menerima kebenaran dari dari manapun datangnya. Dari jin sekalipun, dari setan sekalipun, jika itu kebenaran, maka kita katakan itu benar. Bahwasanya fadlul ayat kursi itu begini-begini, dan ini adalah omongan setan, dan itu benar, maka kita katakan benar. Tidak kita katakan oh itu bohong, itu tidak benar. Padahal benar. Ya kalau benar, katakan benar. Jadi sini jadikan dalil oleh orang-orang liberal untuk membenarkan perbuatan mereka belajar Islam di Barat, belajar Islam di Kanada, di McGill, di Belanda, di mana, di Perancis, belajarnya sama pastor, sama ulama Yahudi, sama ini. Mereka berdalil dengan hadis ini. Kata mereka Abu Hurairah saja ngaji sama setan. Ini tidak benar. Hadis ini tidak bicara tentang masalah tentang masalah belajar. Dan hadis ini bicara tentang masalah qabulul haq, menerima wajib menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Adapun memilih guru dan menjadi tempat belajar, maka hadis ini sama sekali tidak bicara tentang hal tersebut. Nah, hadis ini cuma bicara tentang wajibnya menerima kebenaran dari siapapun datangnya jika kita tahu itu benar. Dan di sini kita tahu kalau itu benar adalah karena Nabi mengatakan sudah poka wawakadu. Dan di sini di dalam kata-kata Nabi inau sudah poka wawakadu, di sini satu hal yang menarik. Inau sudah poka, sesungguhnya dia telah berkata yang benar padamu, maka ini kalimat menunjukkan bisa ditangkap pujian. Maka supaya orang itu tidak salah paham, maka Nabi katakan wawakadu. Maka supaya Abu Hurairah dan orang yang lain itu tidak salah paham, dikira Nabi memuji setan. Kalau seandainya Nabi cuma mengatakan innal sutakoka, kemudian Nabi katakan setan, maka orang bisa menangkap ini pujian pada setan. Maka supaya orang itu tidak salah sangka, maka Nabi tambahkan bahwa kadubun, dan dia adalah seorang yang tukang bohong. Maka ini menunjukkan adat tentang bicara. Nah, dan jika seorang itu berbicara dan perkataannya itu dikhawatirkan menimbulkan orang salah paham, menimbulkan kesalahpahaman, maka dia tidaklah dia memberikan tambahan keterangan, tambahan penjelasan, sehingga orang tidak salah paham dengan maksud perkataannya. Kemudian bacaan yang ketiga adalah membaca dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Rasul beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, itu Allah, demikian juga orang-orang yang beriman. Kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulih. Semuanya rasul dan orang-orang yang beriman, beriman pada Allah, para malaikat Allah, kitab-kitab suci yang Allah turunkan dan berbagai utusan Allah. La nufarqu bain ahadin min rusulih. Kami tidaklah membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Inilah sikap orang yang beriman, tidak membeda-bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Dan yang dimaksud dengan tidak membeda-bedakan di sini adalah tidak membeda-bedakan dalam masalah beriman, bahasanya mereka semua adalah utusan Allah. Maka kita tidak membeda-bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain dalam artian bahasanya kita meyakini mereka semua adalah utusan Allah yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita wajib membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dalam ittiba. Maka rasul yang kita ikuti adalah rasul yang diutus kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengikuti rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengikuti Musa, kita tidak mengikuti Nuh, tidak mengikuti rasul-rasul yang lain. Kita hanya mengikuti rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain dalam masalah siapa yang diikuti. Tidak semua diikuti. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela Umar radhiyallahu anhu yang membaca Taurat, kemudian Nabi katakan, seandainya Musa itu hidup, maka dia tidaklah mawasi aku hingga tiba. Maka dia tidak boleh kecuali memuji aku. Kemudian kita juga wajib membedakan dalam fadilah. Bahasa satu rasul itu lebih mulia daripada rasul yang lain. Bahasanya rasulul azmi itu lebih mulia daripada rasul yang bukan ulul azmi. Dan rasul itu lebih mulia daripada nabi yang bukan rasul. Kita wajib punya keyakinan demikian. Karena demikianlah yang Allah katakan, demikianlah Allah beritakan. Serta rasul fadlallah ba'dum ala ba'din. Itulah para rasul, sebagiannya kami lebih muliakan daripada sebagian yang lain. Maka Allah mengatakan bahasanya sebagian rasul lebih mulia daripada sebagian yang lain, maka kita wajib beriman bahasanya sebagian rasul lebih mulia daripada sebagian yang lain. Maka kita bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dalam dua hal. Dan kita tidak bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dalam masalah dalam masalah mereka bahasanya mereka sama-sama utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidaklah kita bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dengan makna pembedaan tersebut adalah pelecehan terhadap yang kurang utama. Kalau makna pembedaan tersebut ini lebih mulia daripada yang lain, di situ ada maksud dan tendensi melecehkan, maka ini telah. Bagaimana ada seorang sahabat yang berkata kepada seorang Yahudi, ya, intinya dia mengunggulkan Nabi dan atau bukan dengan seorang Yahudi, ini ada seorang sahabat yang membicarakan tentang kedudukan Nabi SAW dengan Nabi Yunus, namun dengan nada melecehkan Nabi Yunus, merendahkan Nabi Yunus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tufadilu bainal anbiya. Jangan kalian mengunggulkan satu nabi dengan nabi yang lain. Yaitu apa? Jika minta fitnah. Jika di sana mengunggul lainnya. Maka kita tidak boleh melebih-lebihkan para nabi satu dengan yang lain jika itu dengan tujuan untuk merendahkan dan melecehkan yang kurang utama. Atau membeda-bedakan dalam pengertian membeda-bedakan yang terlarang adalah membeda-bedakan dalam artian beriman dengan ini adalah nabi dan itu bukan nabi, sebagaimana pelaku Yahudi. Orang Yahudi hanya menerima yang jadi nabi adalah Musa. Isa itu bukan nabi, Muhammad bukan nabi. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan, orang-orang yang beriman mengatakan, kami dengar dan kami taat. Inilah prinsip orang yang beriman, dengar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ghufranaka ampunanmu ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir, wa rabb kami isnya, hanya kepadamu lah tempat kembali. Laikalifun nafsan illa wus'aha, Allah tidaklah membani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha maktasabat wa alaiha maktasabat, wa alaiha maktasabat. Laha menguntungkan bagi jiwa maktasabat amal kebajikan yang dia lakukan. Wa alaiha maktasabat, dan menjadi beban atas satu jiwa maktasabat amal keburukan yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, ya Allah janganlah engkau seksa kami, Allah engkau hukum kami jika kami melakukan sesuatu karena lupa atau salah tidak sengaja. Dan termasuk salah tidak sengaja adalah salah dalam beristihad. Salah dalam beristihad itu termasuk salah yang tidak sengaja. Maka kesalahan ulama dalam beristihad menghasilkan hasil istihad yang salah. Setelah mereka beristihad terjadi seorang ulama, makin adalah kesalahannya dimaafkan, bahkan istihadnya berpahala. Kesalahannya dimaafkan dan istihadnya berpahala. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamalta ala alladziina min qablina, ya Allah janganlah engkau bebankan kepada kami isran, beban yang berat sebagaimana yang telah kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wa rabb kami la tuhammilna ma la taqata lana bih, janganlah engkau bebani kami sesuatu yang di luar kemampuan kami. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, maafkanlah kami, ampunlah kami, dan sayanglah kami. Anta maulana, engkau adalah wali kami, engkau adalah pelindung dan penolong kami. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Sahabat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sahabat yang membawakan hadis ini adalah Abu Musa Abu Mas'ud Al-Ansari. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Kalau itu Mas'ud itu Muhajirin, kalau Abu Mas'ud itu Anfa. Yang nama aslinya adalah Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara al-ayataini min akhi suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di satu malam, maka kedua ayat tersebut telah mencukupinya. Maka berdasarkan redaksi hadis, ini tidak harus dibaca menjelang tidur. Namun, ya bisa dibaca menjelang tidur. Yang dimaksud mencukupinya adalah mencukupinya dari berbagai bencana yang terjadi pada malam itu. Maka Allah akan jaga. Maksudnya cukup di sini, Allah jaga. Allah jaga dari berbagai bencana dan keburukan selama satu malam itu. Demikian yang kita petik kesempatan pagi hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman untuk mungkin kajian Jumat pagi di Sendowo dan Sabtu pagi minggu depan, tolong libur karena Kamis pagi saya berangkat ke Medan insya Allah, nanti minta ngisi di sana sampai Sabtu sore. Sedangkan Jumat pagi, mudah-mudahan saya usahakan untuk tetap bisa hadir. Bagaimanakah dengan jin muslim? Apakah jin muslim juga berperan sebagaimana setan? Maka jin ada yang jadi setan, ada yang tidak. Jin yang ikut iblis, maka dia jadi setan. setan yang tidak mengikuti iblis dan tidak jadi bala tentara iblis, maka ya, dia bukan setan, cuma jin. Kalau tidak salah bacaan sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, menurut Imam Syafi'i adalah sunnah. Apakah ada pendapat ulama yang mengatakan wajib, lalu manakah yang benar? Ada ulama yang mengatakan wajib, Imam Ahmad ya, mengatakan wajibnya membaca tasmi' dan tahmid dalam sholat sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, hukumnya wajib. Berdasarkan perintah waqulu Rabbana walakal hamdu. Oleh karena itu maka pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah wajibnya tasmi' dan tahmid. Saya pernah dengar rekaman ru'yah jin, suara orang yang diru'yah bilang kalau tubuhnya terbakar ketika dibaca ayat kursi. Apakah pemahaman bahasanya setan terbakar ketika dibaca ayat kursi tidak benar? Hadisnya cuma mengatakan apa? Setan tidak akan mendekatinya. Adapun apakah jin itu terbakar kalau baca ayat kursi, ini masalah gaib yang butuh dalil. Benarkah sedekah itu adalah harta yang sisa? Sedekah itu diperintahkan diambilkan dari sisa kebutuhan. Kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Maka sisa dari kebutuhan pokok itulah yang disedekahkan. Apakah seorang muslim wajib membayar pajak? Bukankah pajak ini hanya ditujukan pada kafir zimmi? Pajak itu hukumnya adalah kezaliman, az-zulmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata maqtu. Tidak akan masuk surga pemungut pajak. Maka pajak pada asalnya adalah kezaliman. Namun ada beberapa pajak yang dibenarkan. Yang pertama adalah biaya cukai untuk barang orang-orang kafir. Kalau biaya cukai dari barang orang kafir, maka itu sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah Umar. Umar menetapkan pajak 10% dari nilai barang-barang orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin. Mika juga yang disebut pajak, namun itu adalah biaya atas fasilitas yang kita rasakan, misalnya jalan tol, maka kita bayar, ya, bayar pungutan, dan ini karena kita, ya, dan kompensasinya adalah kita bisa menikmati jalan yang berbeda daripada jalan yang lain, maka ini tidak termasuk pajak yang dilarang di sini. Namun pajak yang misalnya karena lewat dipajai, ya, terus apa punya gaji sendiri dipajai, punya dari beli jadi tempe harus bayar pajak, atau tanah-tanah sendiri dipajai, bangun-bangun rumah sendiri ya terus bayar pajaknya, makanya adalah zulmu, makanya adalah kezaliman. Maka ini yang berkaitan dengan masalah pemerintah menetapkan pajak. Adapun rakyat, maka jika dia bisa menghindari pajak dengan tanpa cara-cara curang, maka tidak mengapa. Maksudnya cara-cara curang, penipuan atau kong kali kong dengan petugas pajak, ini tidak dibenarkan. Kalau malah kemudian misalnya caranya adalah tidak membayar pajak sekalian 10 tahun sekalian, dan setelah 10 tahun di sidang minta pemutihan, minta pengurangan, nah, terjadinya kewajiban pajaknya berkurang, harusnya sekian jadi sekian, tidak apa-apa. Tapi kalau kong kali kong dengan tugas pajak, nyewa pajak, nyewa petugas pajak, bikin laporan palsu, maka ini tidak benar. Dan kondisi ini maka kewajiban rakyat untuk bersabar. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asbi wa atik wa in durba zahrak wa akhda malak. Maka dengan dan ta'ala kepada penguasa muslim, nah, meskipun dia zalim, ya meskipun dia mukuli punggungmu, dia nyita hartamu, contohnya ambil pajak. Dalam salah satu hadis Nabi disebutkan, tidaklah fitnah yang beliau tinggalkan meninggalnya melainkan wanita. Apakah fitnah wanita ini juga lebih besar dengan fitnahnya Dajjal? Fitnah Dajjal adalah fitnah yang terbesar untuk laki-laki dan wanita. Adapun untuk laki-laki, maka fitnah yang besar adalah wanita. Manakah yang lebih utama bagi seorang wanita yang sudah berkeluarga di saat bersamaan ada pengajian, harus mengurusi rumah dan keluarga? Apakah itu dibolehkan ikut kajian atau tetap di rumah saja? Jika memang harus di rumah saja, ya tandanya dia bersabar di rumah saja. Ataupun pengajian bisa dia minta kepada suaminya untuk nyatat dan ceritakan isinya apa, dapat ilmu apa, atau minta suaminya untuk merekamkan kemudian dia bisa ikut mendengarkan di rumah di lain kesempatan. Namun jika suaminya sudah sering pengajian, ya gantian suaminya yang ngomong lah ya. Suaminya ngomong, kemudian ada istrinya yang ikut ngaji, hendaknya ta'awun alal birri wa taqwa, ada tolong-menolong dalam bir dan taqwa. Kapan istri yang ngomong suami yang ngaji, kapan suami yang ngomong dan istrinya yang ngaji. Jika setan bisa membaca ayat kursi, berarti anggapan jika dibacakan ayat kursi setan akan lari tidak benar? Benar. Setan tidak bisa mendekat, dan setan tidak akan bisa mendekat jika manusia membacanya. Hukum menggantungkan tulisan ayat kursi di rumah jika tujuannya adalah untuk melindungi rumah dari maling dan sebagainya, maka itu jima. Maka itu jima dan hukumnya ya, hukumnya haram dan kemusyrikan dengan syirik asghar. Dan jika tujuannya adalah keindahan, menghiasi rumah dengan tulisan ayat kursi yang bundes tidak bisa dibaca, maka ini merendahkan Al-Quran, menurunkan kemuliaan Al-Quran dari wahyu Allah yang mulia menjadi sekedar hiasan. Maka ini telah. Apakah membaca ta'awudz sebelum sholat atau sebelum wudu merupakan bid'ah dalam dalam sholat dan wudu? Iya. Nah, tidak mengajarkan ta'awudz sebelum sholat, mau takbiratul ihram, ta'awudz dulu. Sebagian orang bahkan tidak hanya ta'awudz, sebagian orang ta'awudz, habis itu membaca al-falaq, habis itu membaca an-nas. Nah, katanya supaya tidak digoda setan dalam sholat, nah, namun habis itu sholatnya ngebut, kena godaan setan. Nabi tidak mengajarkan ta'awudz untuk dalam wudu, yang mengajarkan bismillah. Apakah was-was dalam membaca bacaan sholat membatalkan sholat? Bentuk was-wasnya seperti apa? Perlu dirinci apa yang dimaksud dengan was-was sebenarnya seperti apa? Ya kalau memang itu bacaan yang wajib dan yang dimaksud was-was itu kemudian dia jangan-jangan belum baca kemudian dia ulangi, maka insya Allah tidak membatalkan sholat. Apakah kaos kaki sudah memenuhi hal yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah tentang menutup telapak kaki? Apakah harus memanjangkan dua jengkal? Jawabannya sebagaimana difatwakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih ini, jika kaos kaki tersebut kaos kaki yang tebal, kaos kaki yang menutupi, maka sudah mencukupi. Namun bukan berarti kemudian roknya ditinggikan, kemudian kaos kakinya dipanjangkan. Nanti roknya selutut, kaos kakinya sampai paha. Kalau itu bentuknya maka tidak memungkinkan, karena membentuk badan. Ataupun itu karena secukupnya, ya untuk sudah menutupi telapak kaki, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Bagaimana dipatokan Rasul Muhammad di seluruh ini, asalkan kaos kaki tersebut kaos kaki yang menutupi, jangan kaos kaki yang bolong, bukan kaos kaki yang tipis, namun kaos kaki yang memang cukup tebal. Maka jika telapak kaki saja seharusnya ditutupi, ya, maka mimbabil aula, ya, jangan masangkan foto di Facebook. Maka mimbabil aula, mana yang lebih aula untuk ditutupi dan tidak dinampakkan kepada lelaki yang bukan suaminya? Foto di Facebook ataukah kaos kaki yang ataukah telapak kaki yang perlu ditutupi dengan tutupi dengan kaos kaki atau yang lainnya? Bagaimanakah hukum wanita keluar rumah dengan pakaian yang menggunakan pelembut dan pewangi pakaian? Jika menimbulkan menimbulkan wangian, ya, jika menimbulkan wangian, maka tidak boleh. Akan tapi jika menghilangkan bau yang mungkin tidak sedap yang ada di pakaian, namun tidak menimbulkan wangian, memunculkan wangian ketika tiup angin, ya, tidak, kemudian ada wangian yang atau harum-haruman yang terbawa, maka kalau cuma sekedar kalau tidak memunculkan wangian, insya Allah tidak mengapa. Bagaimana cara mengusap wajah dan tubuh sebelum tidur? Disampaikan diusapkan kepala, kemudian wajah bagian depan, ya, kemudian bagian belakang yang bisa disentuh. Apa yang dimaksud melakukan pemusap wajah dan tubuh sebanyak 3 kali? Apakah surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas masing-masing dibaca sekali lalu mengusap muka dan tubuh? Ya, demikian. Maka dibaca pertama Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, kemudian diusapkan, kemudian demikian lagi sampai 3 kali. Tentang sholat berjamaah, manakah yang lebih baik, sholat berjamaah di masjid dekat rumah yang gerakan sholatnya sangat cepat, atau sholat berjamaah di masjid yang lebih jauh dari rumah, jaraknya 15 menit dari rumah dengan motor? 15 menit dengan motor? Ini enggak dekat, ini jauh. Apalagi 15 menit dari rumah ini tanpa lampu merah, sangat jauh sekali. Dengan imam yang lebih sesuai dengan sunnah. Ya, jika kalau memang terlalu cepatnya itu sampai menghilangkan tuma'ninah, ya, maka wajib untuk tidak sholat di tempat tersebut. Ya. Jika sholat imam tersebut tidak tuma'ninah, terlalu cepat, sangat cepat, ekspres. Ya. Atau malah ada yang lebih cepat lagi, eksekutif atau apa, maka tidak boleh sholat di bersama orang tersebut karena sholatnya sia-sia. Apa beda Nasrani dengan Yahudi? Nasrani orang yang mengaku mengikuti ajaran Isa, ya. Tapi saya katakan mengaku, ya, mengaku itu belum tentu benar, dan mengaku di sini tidak benar. Orang yang mengaku mengikuti ajaran Isa, padahal mereka tidak mengikuti ajaran Isa, karena Isa mengajarkan untuk beriman dengan Nabi akhir zaman. Yahudi orang yang mengaku-ngaku mengikuti ajaran Musa, namun ya, tidak mengikuti ajaran Musa. Lah kita tinggal di lingkungan new, NU maksudnya. Apakah tetap kewajiban, ada kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid tersebut? Bagaimana dengan sholat subuh yang selalu menggunakan kunut? Sebenarnya jika tidak ada masalah dari sholat mereka, maka wajib sholat bersama mereka. Wajib tetap sholat bersama mereka. Kecuali ada masalah tadi ekspres sholatnya. Tapi kalau sholatnya biasa, maka wajib untuk sholat bersama mereka. Karena sholat di dan telah meninggalkan sholat gara-gara karena mereka berlimang bid'ah. Bagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak mau sholat di belakang ahli bid'ah adalah bid'ah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mau sholat di belakang ahli bid'ah adalah bid'ah yang lain. Maka siapa yang tidak mau sholat di belakang mubtadi' fa mubtadi'. Siapa yang tidak mau sholat di belakang ahli bid'ah, kata Syaikhul Islam, di ahli bid'ah. Karena di antara prinsip ahli sunnah adalah sholat di belakang semua muslim. Dan itu sebagai ma'ruf di buku-buku dasar ahli sunnah, di Tohawiyah, di Wasitiyah dan lainnya, ya, adalah sholat khalfakuli fajirin, sholat semua di belakang semua ahli kiblah dan mensolati semua ahli kiblah. Sholat di belakang seorang muslim dan mensolati jenazah seorang muslim. Ada pun masalah kunut subuh, merutinkan kunut subuh, maka yang benarnya dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah. Sebagian ulama menganjurkannya, Imam Syafi'i, ada sebagian ulama melarangnya, semacam Imam Ahmad. Dan meskipun Imam Ahmad melarang kunut subuh, namun Imam Ahmad mengatakan jika Anda bermakmum di belakang orang yang kunut subuh, maka angkatlah tangan Anda dan aminilah kunutnya. Maka makmum orang imam yang kunut subuh tidak masalah, dan kita katakan ya, aminilah kunut subuhnya. Bagaimana dipatwakan oleh Imam Ahmad, demikian juga dipatwakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bolehkah membeli barang imitasi? Apa yang dimaksud imitasi di sini? Kalau imitasi misalnya cincin imitasi dan kalau cincin imitasi tidak masalah. Tapi kalau yang dimaksud adalah gajakan, ya baik. Tapi kalau cuma ini imitasi, cincin imitasi atau gelang imitasi, gelang-gelangan untuk anak-anak, gelang dari plastik atau imitasi, bukan gelang sungguhan, maka boleh-boleh saja. Ketika kita membaca zikir pagi dan petang, ada beberapa zikir yang harus dibaca dalam jumlah tertentu. Bila kita sedang sibuk, bolehkah kita membacanya tanpa harus menghitungnya? Karena kita membacanya sambil melakukan kegiatan yang lain sehingga tidak sempat untuk menghitungnya. Jika kita ada kesibukan, maka saya sarankan untuk mengambil yang bilangannya sedikit. Atau tidak semua bacaan di kertas hitam harus dibaca semua. Ada berapa kemarin? Ada 20 berapa? Di kertas hitam. Di Islam Muslim berapa? Hah? 20 berapa? Tidak harus dibaca semua. Bisa dibaca sebagiannya saja. Berapa? Hmm? 24. Ada 24 saja. Tidak harus dibaca semua. Bisa diambil sebagian. Bagaimanakah dengan ijtihad membolehkan bom jihad? Apakah hal tersebut dimaafkan? Maka berkaitan dengan hal ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, ditanya tentang orang-orang yang mati karena bom-bom semacam ini, katakan itu bukan mati syahid, ya, namun karena mereka beranggapan itu benar, beranggapan itu ini dianggap anggapan satu hal yang baik, karena itulah keterbatasan ilmunya, maka beliau katakan mudah-mudahan mereka tidak berdosa, mudah-mudahan mereka tidak berdosa. Apakah ada posisi tidur yang dianjurkan bagi seorang muslim? Jika yang ditanyakan adalah arak, ya, maka tahu saya tidak ada arak yang tertentu yang harus, apakah dari utara ke selatan, selatan ke utara, atau ini. Namun posisi yang dianjurkan sebagaimana terdapat dalam hadis adalah miring ke kanan, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Bolehkah kita menggunakan uang riba, misalnya bunga tabungan untuk kepentingan masyarakat? Jawabannya boleh. Apa dalil yang membolehkannya? Dalil yang membolehkannya adalah keputusan Umar bagaimana pernah disampaikan oleh Syaikh Abdullah Jibril ketika beliau membahas tentang masalah pemanfaatan bunga riba atau pemanfaatan riba. Terus bagaimana ya, dekat dengan hal itu adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud mau membeli budak, kemudian dia terjadi tawar penawar dengan penjualnya di depan rumahnya Ibnu Mas'ud. Setelah itu Ibnu Mas'ud mengatakan, tunggu di sini, saya ambil uang. Maka Ibnu Mas'ud masuk ke dalam, kemudian ambil uang. Ternyata yang jual budak telah pergi duluan dan tidak diketahui kemana kah dia perginya. Makanya ada uang milik orang lain, ada uang haram. Ini hak orang lain, bukan hak Ibnu Mas'ud, ya. Karena ada transaksi jual beli. Maka kemudian beliau ya, mensedekahkan uang tersebut untuk si pemilik uang, diniatkan untuk si pemilik uang. Maka ini dekat dengan apa yang ditanyakan. Saya tidak katakan dalil positif, namun berganti. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad mengenai wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, apakah dapat diambil kesimpulan bahasanya wanita ini tidak menutup wajahnya sehingga Rasul dapat memandangnya? Ya, karena dia memenarkan diri kepada Nabi, yang mungkin saja ketika itu boleh jadi ketika itu jelas dia tidak menutupi, dia tidak menutupi wajahnya, dia tidak menutupi wajahnya karena dia mau menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Dan apakah setelah itu atau sebelum itu dia pakai penutup muka atau tidak, maka tidak bisa disimpulkan demikian. Tidak bisa disimpulkan demikian. Cuma bisa disimpulkan ketika itu dia tidak memakai cadar. Dan mungkin hadis tersebut adalah hujah dalil jumhur ulama yang mengatakan bahasanya yang boleh dilihat dari orang yang hendak dinikahi adalah wajah dan telapak tangan. Saya pernah mendengar hadis yang menyebutkan Tolha masuk Islam karena ingin menikahi seorang sahabiyah, yaitu Muslim. Sahihkan hadis tersebut, itu sah. Muslim tidaklah meminta mahar dari Tolha kecuali masuk Islam. Apa yang dimaksud terjaga dari setan sepanjang hari? Berarti setan tidak bisa menggoda atau menyesatkannya sepanjang hari apabila dia membaca zikir pagi. Jawabannya, ini berkaitan dengan al-wa'd, berkaitan dengan janji. Dan janji Allah Subhanahu wa taala itu akan terpenuhi jika syarat dipenuhi dan faktor penghalang dihilangkan. Maka ada janji, janjinya adalah baca zikir pagi, petang. Namun ada faktor penghalang. Faktor penghalangnya juga harus dia singkirkan. Apa faktor penghalangnya, mengikuti nafsu atau yang lainnya, ini harus dihilangkan. Maka dengan itu maka dia terjaga dari setan. Dikatakan bahasanya doa dapat membahas takdir, apa termasuk juga takdir kematian dan umur. Maka mungkin pertanyaan yang tepat adalah berkaitan dengan masalah silaturahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya silaturahmi itu memanjangkan umur. Bagaimanakah dengan bahasanya umur seseorang itu telah ditakdirkan? Maka jawaban yang paling bagus tentang masalah ini disampaikan oleh Sa'd Rumman As-Sa'di di kitab Lebahjah Kulubil Abrar. Bahwasanya silaturahmi memanjangkan umur ini berbicara tentang masalah sebab. Maka sebab panjang umur itu ada sebab fisik dan ada sebab non fisik untuk panjangnya umur. Sebab fisik, jangan merokok. Sebab fisik, makan makanan yang bergizi. Ini menambah umur. Sebab fisik, ya, mikir sesuatu jangan stres. Setelah cepat tua, cepat mati kata orang. Maka ini adalah sebab-sebab fisik yang menyebabkan seorang itu tambah umur. Dan ada sebab non fisik, semacam silaturahmi atau doa. Ini ada sebab fisik untuk bertambahnya umur. Sebab non fisik bertambahnya umur. Nah, apakah tidak merokok itu menambah umur itu bertentangan dengan takdir? Apakah makan makanan yang bergizi itu maka menyebabkan tingkat harapan hidup, kata orang geografi, tingkat harapan hidup itu bisa meningkat? Apakah ini bertentangan dengan takdir? Bahasanya jatah hidup seorang kesekian dan sekian. Rajin olahraga itu menambah badan yang sehat dan menjadi sebab bertambahnya umur. Apakah ini bertentangan dengan takdir? Jawabannya tidak. Tidak bertentangan dengan takdir. Karena Allah menetapkan usia seseorang dan Allah menetapkan juga sebabnya. Allah jatah dia umurnya 80 tahun dan Allah telah tetapkan sebabnya. Dia rajin olahraga, rajin push up, rajin jalan, rajin lari pagi atau yang lain. Itu sudah tercatat dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika olahraga, makan makanan bergizi, tidak merokok, itu menambah umur dan tidak bertentangan dengan takdir, maka demikian juga doa menambah umur, silaturahmi menambah umur juga tidak bertentangan dengan takdir. Apa ini maksud dengan budak yang melahirkan tuannya dalam hadis Jibril? Ada beberapa penjelasan ulama. Penjelasan yang paling fokus adalah penjelasan Syaikh Muhammad bin Salutinin di Tarawih Arba'in Nawawiyah. Ini menunjukkan cepatnya pertumbuhan ekonomi. Jadi kemarin itu budak, kemudian dia juga berubah jadi tuan pemilik budak. Artinya dia juga menjadi orang yang kaya raya, sebagaimana kalimat setelahnya, ada yang dulu cuma miskin, gak punya alas kaki, gak punya baju, cuma mengembala kambing, tiba-tiba langsung jadi miliuner, rumahnya sudah tinggi, mewah. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ada teman yang bilang laki-laki lebih dimuliakan daripada wanita karena di surga laki-laki mendapatkan bidadari. Dan bidadari jenis kelaminnya adalah wanita. Maka Allah tidak adil katanya. Maka jawabannya adil tidak harus sama. Adil tidak harus sama. Kalau begitu nanti bisa laki-laki mengatakan Allah juga tidak adil, perempuan enak tidak dilibu, tidak sholat. Ibu gak puasa, enggak adil. Laki-laki gak juga dapat jatah. Ya, laki-laki juga men biar supaya bisa ibu gak sholat dan seterusnya. Apakah dengan demikian dikatakan adil? Kemudian kita nasihatkan untuk membaca surat An-Nisa ayat apa? Apakah yang dimaksud dengan terlarang menetapkan dua harga dalam transaksi jual beli? Mohon penjelasannya. Menurut pendapat yang paling kuat ini adalah pendapat Ibnu Qayyim, dan ini adalah pendapat Syaikhul Muslim Sa'di, juga yang dipilih oleh pendapat Syaikhullah Al-Basam di Tawzil Ahkam, demikian juga di Tafsir Alam. Bahasanya yang dimaksudkan dengan larangan dua harga dalam jual beli adalah baik al-ainah dan jual beli inah. Orang saya membeli barang dengan cara kredit ya, dengan harga 15.000, dan setelah barang itu saya pegang, kemudian dibelilah barang yang saya pegang ini oleh pembeli semula, oleh penjual semula dengan harga 10.000 namun cash, tadi 15.000 kredit sebulan lagi. Tapi itu barang ini kemudian dibeli dengan harga yang lebih murah 10.000 namun cash. Dan yang membeli yang kedua adalah penjual yang pertama. Maka ini ainah, dan ini yang dimaksud dengan dua harga dalam satu jual beli. Apa hukum memakai cadar? Bolehkah memakai cadar tanpa izin orang tua? Boleh. Tanpa izin orang tua diperbolehkan. Tidak harus menunggu izin orang tua. Kemudian tentang hukumnya, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan semacam al-imam Syafi'i, demikian juga imam Ahmad, demikian juga ada yang tidak mewajibkan, yang menganjurkan, imam Abu Hanifah dan imam Malik. Apakah cara baca imam ketika membaca surat atau ayat al-fatihah itu sama seperti baca Al-Fatihah berhenti di tiap akhir ayat? Yang terbaik demikian, dianjurkan untuk berhenti setiap akhir ayat. Entah andainya tidak, maka dia meninggalkan mustahab dan tidak meninggalkan satu hal yang wajib. Bolehkah seorang sholat di sebuah tempat rumah yang ada jimat atau salibnya, ataukah tidak sholatnya? Jawabannya, jika tidak ada tempat kecuali tempat tersebut, maka boleh dan sah sholatnya. Sebagaimana sebagian sahabat sholat di gereja ketika tidak menemukan tempat kecuali gereja, maka sahabat Umar, sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya mereka sholat di gereja. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa hanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemas juga kayaknya enggak bisa. Kemas pagi ya. Oh. Buat kajian pagi di sana? Kemas pagi? Kemas juga.